بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat baik-baik ya teman-teman. Pahala itu Allah berikan bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Gini, antum ingin menghajikan orang tua. Tayyib. Setiap tabungan yang antum kumpulkan, ada pahala enggak? Ada. Setiap tenaga yang antum jadikan keluar keringat antum, ada pahalanya enggak? Setiap doa yang antum mohonkan, ada pahalanya enggak? Baik, pilih mana antum ya? Lihat baik-baik. Kondisi pertama, ketika selesai nazarnya dan orang tuanya berhaji, bukankah tugas antum selesai? Jelas ya? Baik, orang tuanya ketika berhaji, tugas antum selesai kan? Baik, ketika orang tua belum berhaji dengan izin Allah, tugas antum selesai belum? Allahu Akbar. Antum pilih mana? Antum bernazar, seminggu orang tua haji. Antum bernazar, maaf, seminggu 7 hari. Antum bernazar, 7 bulan baru dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan? Antum mohon kepada Allah, ya Allah, mohon berikan kesempatan, ya Allah, orang tua saya supaya berhaji, ya Allah, mohon, mohon. Dikabulkan oleh Allah. Antum pilih 7 hari atau 7 bulan yang dikabulkan doanya? Mustahil. Orang normal pasti ingin 7 hari. Mustahil 7 bulan. Ngarang itu kalau 7 bulan. Ngarang. Orang normal 7 hari. Tapi kalau antum baca pakai iman, lihat baik-baik. Amal soleh itu dilihat pada prosesnya. Antum menginginkan 7 hari, tapi Allah menginginkan 7 bulan untuk memberikan limpahan pahala kepada antum. Kamu kenapa pengen 7 hari? Bukankah kamu usaha ini ada pahala, doa pahala, ikhtiar pahala, setiap rupiah ditabung pahala. Saya berikan 7 bulan untuk kamu. Berikan, berikan, berikan. Si fulan saya kasih 7 hari karena cukup pahalanya. Dia mengerjakan ini, mengerjakan itu. Saya berikan kebahagiaan untuknya. Kamu butuh pahala yang lebih. Karena kamu butuh pelajaran untuk mendapatkan itu sehingga dibawa sampai dengan ke masa rumah tangga kamu. Bawa ini, dapatkan pahalanya, dapatkan kedekatannya. Bukankah semakin anda ibadah, semakin dekat dengan Allah? Lihat rahasianya. Begitu anda dekat dengan Allah, pahala diberikan besar, maka ketika berumah tangga, kedekatan anda ini tinggal diteruskan. Tinggal diteruskan. Orang yang sudah dekat dengan Allah, maka sampai kapanpun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang tidak berbuat maksiat. Maka yang pertama, antum jangan terjebak dengan usia. Karena tidak ada yang bisa membatasi usia kecuali ajal. Apa antum kira 70 tahun kemudian lebih dekat kepada fase meninggal? Ustaz, orang tua saya 70 tahun. Sudah bau tanah. Antum mau kuburan. Ya, ajal itu gak akan pilih-pilih. Mau tua, mau muda. Ya, antum 29 bilangnya. Mungkin antum meninggal duluan. Ya, jadi jangan terjebak pada usia. Terserah Allah. Quran surah 7 ayat 34. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau tiba ajalnya, dia gak akan bisa dipilih. Mau maju atau mau lambat. Bukan pilihan. Karena itu, pertama, solusinya tetap teruskan ikhtiar. Teruskan ikhtiar. Karena antum terikat dengan nazar, maka wujudkan dulu kemudian ya nazar tersebut, baru kemudian menikah. Dan dengan itu insya Allah ridha Allah akan diberikan kepada antum, termasuk rumah tangga antum. Dan nazar antum ini, ketika saya baca, itu bukan memastikan orang tua berhaji. Tapi bernazar untuk memberangkatkan orang tua haji. Itu poinnya. Lihat baik-baik. Karena tugasnya memberangkatkan, maka turunkan kata memberangkatkan itu. Bukankah memberangkatkan itu ikhtiar kita sebagai sekarang yang kita akan berangkat dengan sistem yang ada? Bukankah kita wajib mengumpulkan uang pokoknya untuk pendaftaran? Sekarang berapa? 25 juta, antum nabung sampai dapat 25 juta. Berikan setoran. Tambahannya kira-kira berapa nanti? Pisahkan oleh antum. Begitu nama porsinya sudah ada, nomornya sudah ada, segalanya sudah ada, tugas antum berhenti sampai di situ. Bukankah selesai? Tanggal sekian akan berangkat dan sebagainya. Begitu sudah ketahuan ikhtiarnya dan sebagainya, ikhtiar antum sudah ada, hari pemberangkatan sudah diketahui, tanggal diketahui, maka mohonkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah antum ikhtiarkan. Selesai. Antum tidak dituntut untuk memastikan orang tuanya haji. Nazar antum ingin berangkatkan haji. Maka kalimat ingin memberangkatkan haji, di situ celah hukumnya, ambil. Antum nabung, kumpulkan, berikan nomor porsi, serahkan pada orang tua, sudah ketahuan kapan tanggal berangkat, tahunnya tahun berapa. Maka sampaikan pada orang tua, saya bernazar untuk mendapatkan ini, dan saya sudah dapatkan ini. Apakah Bapak Ibu memberikan restunya ketika saya akan menikah? Lalu antum bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah menabung dengan keringat saya, ya Allah. Saya sudah berikhtiar, ya Allah. Dan sudah keluar tanggal pemberangkatan orang tua saya. Jika dengan nazar ini belum juga engkau dekatkan jodoh saya, dengan cara apa lagi saya mesti bermohon? Jelas ya? Baik, jadi teman-teman, yang pertama, jangan berhenti untuk meneruskan nazar ini, dan insya Allah Allah berikan yang terbaik. Terakhir, yang ketiga, saya mau bagi pengalaman. Tapi tapi saya persingkat saja ya, karena kadang saya suka berhenti di sini dan tidak bisa melanjutkan. Jadi saya persingkat saja. Singkatnya, saya punya keinginan menghajikan ibunda saya. Kemudian pada saat itu 2010, saya masih ingat betul, ya bulan Februari, saya mendapat undangan untuk jadi salah satu panitia haji di Timur Tengah. Tayib, ketika dapat kepastiannya, saya telepon ibunda saya. Bismillah, saya mau haji insyaAllah tahun ini. Ibu saya gembira luar biasa. Alhamdulillah. Dan mama mesti haji. Gimana haji mama? Saya tersenyum. Ya, mesti menyiapkan begini-begini. Ayah bismillah. Berapa disiapkan? 25 juta mesti ada. Kapan? Bulan Juli. Saya masih ingat betul. 6 bulan dari saya disampaikan. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Bismillah. Mama insyaAllah berangkat dengan saya. Baik. Antum tahu apa yang terjadi? Maka saya dapatkan. Saya bermohon di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minta, ya Allah, ibu saya mengandung saya, yang merawat saya, yang memberikan titian dalam setiap air matanya, yang kalau saya kisahkan saat ini, berhenti kajian kita malam ini. Kau sebutkan kalimat-kalimatnya, bagaimana perjuangannya, macam-macamnya dan sebagainya. Saya mohon kepada Allah. Cukup dengan berdoa? Tidak. Saya beli celengan. Begitu saya berikan celengan, setiap uang beasiswa saya simpan di situ. Butuhnya berapa tadi? 25 juta. Begitu saya dapatkan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan setiap dinar yang saya masukkan mempermudah ibunda saya untuk berangkat haji dengan saya. Beliau yang mengandung saya, ya Allah. Saya sebutkan pelan-pelan. Minta. Sebut namanya Al-Asmaul Husna. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Al-Fattah. Masukkan. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Demi Allah saya katakan, seminggu sebelum waktu penyerahan untuk pembelian nomor porsi itu, saya buka celengan. Masya Allah. Butuh berapa? 25 juta. Begitu saya buka, wah dapat 1 juta. Juta. Kurang berapa? 24 juta. Tapi 3 hari sebelum itu terjadi, tiba-tiba datanglah sekelompok para ibu dari jemaah pengajian. Yang entah kenapa kemudian bertanya, "Ustaz, mau haji?" "Iya." "Ibunya berangkat juga ya? Biarkan kami kemudian yang memberikan segala kecukupannya." Masya Allah. Tiba-tiba disampaikanlah itu. Dapatlah ibunda saya nomor porsinya. Pada saat 3 hari itu sebelum penutupan, selesai diberikan, dapat nomor porsi. Lalu saya telepon lagi, "Bagaimana, Ma?" "Alhamdulillah," katanya, "dapat nomor porsi." Masya Allah, saya bahagianya luar biasa. "Kapan, Ma, berangkatnya?" "2013. Saya bilang saya 2010. Ya. Ini 2013. Kita berangkat tahun ini, bukan 2013. Baik, lihat jawaban ibu saya. Perhatikan jawabannya. "Mama tidak akan mengambil hak orang lain. 2013 dituliskan, tahun segitu saya berangkat." Saya bilang, "Ma, tidak harus ambil hak orang lain. Kita bermohon kepada Allah. Mungkin Allah berkehendak lain. Mungkin saja ada tambahan kuota. Atau mungkin ada yang mundur kemudian mama naik ke atasnya. Lalu saya kuatkan ibunda saya, kita berangkat insya Allah." Saya kembali lagi, saya minta kepada Allah. "Duhai Allah, saya minta, saya mohonkan dengan kalimat-kalimat yang mungkin kadang sulit untuk dilukiskan setelahnya." Kadang ketika minta, minta, minta, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? 27 Ramadan. Sedang acara kami. Dan saya menjadi pada satu moderator. Ada rektor, ada macam-macam. Tiba-tiba ada telepon bunyi. Entah kenapa saya katakan pada rektor, saya bilang, "Sebentar, ada telepon berbunyi." Biasanya saya matikan tuh, saya angkat. Malam di Libya, teman-teman sekalian, tiba-tiba begitu saya terima, di ujung sana ada yang menangis gembira. Katakan, "Nah, mama bisa haji, bisa berangkat. Saya langsung simpan telepon, saya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika saya matikan, "Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah." Dan ada kisah di balik itu. Ya, kenapa tiba-tiba bisa terjadi, bisa haji dan sebagainya? Ada kisah yang sangat luar biasa. Apa itu rahasianya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.